Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. إخوتي وأخوات في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Qa'idul Muslah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada Al-Qa'idah Ar-Rabi'ah, kaidah yang keempat, dilalatu asma'illahi ta'ala ala zatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wabittatummuni wabililtizam. Dan terakhir yang kita bahas yaitu tentang kelaziman dari perkataan selain Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, di mana untuk kelaziman perkataan selain dari perkataan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya itu ada tiga keadaan. Yang pertama, ayyuzqara lil qa'ili wa yaltazimu bihi. Kelaziman yang dipahami dari orang yang berpendapat atau orang yang menyampaikan suatu perkataan disampaikan kepadanya, lalu kemudian si penyampai pendapat tersebut atau perkataan tersebut membenarkan dan menerima bahwa itu memang benar kelaziman dari ucapannya atau pendapat dia, sebagaimana telah kita jelaskan contohnya, di mana orang-orang yang menetapkan sifat-sifat fi'liyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala dipahami oleh orang-orang yang menafikan sifat bahwa menimbulkan suatu kelaziman, yaitu adanya perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang baru atau yang hadis. Lalu kemudian orang-orang ahlu sunnah yang menetapkan sifat fi'liyah tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan dan meyakini bahwa itu memang benar, bahwa kalau kita menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala akan melazimkan adanya perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang baru, dan itu bukanlah suatu hal yang nakis, yang cacat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dengan al-halatus thaniyah, keadaan yang kedua, yaitu ayyuskara lahu wa yamna'u at-talazuma bainahu wa baina qawlihi. Kelaziman yang dipahami tersebut, ya, kelaziman yang dipahami tersebut disampaikan kepada si pengucap, si pembawa perkataan, ya, atau orang yang berpendapat tersebut. Lalu kemudian setelah disampaikan kepadanya, bagaimana sikapnya? Kalau yang pertama, dia membenarkan, dia menerima. Tapi keadaan yang kedua, dia menolak, tidak mengakui bahwa itu kelaziman dari ucapannya. Ya, tidak mengakui, tidak membenarkan bahwa itu kelaziman dari ucapan dia atau dari pendapat dia. Ya. Wadih, jelas? Contohnya ayyakulan nafilis sifati liman yusbituha yalzamu min isbatika ayyakuna Allahu ta'ala musyabihan lil khalqi fi sifatihi. Ya. Kata orang-orang yang menolak sifat, yang menafikan sifat, kalau kita menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala akan melazimkan Allah Subhanahu wa ta'ala serupa dengan makhluknya. Akan mengakibatkan, melazimkan Allah Subhanahu wa ta'ala serupa dengan makhluknya. Bagaimana orang yang menetapkan sifat, apakah membenarkan kelaziman tersebut? Apakah menerima dan mengakuinya? Taib. Orang yang menetapkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak membenarkan kelaziman tersebut. Menolak. Ya. Menolak itu adalah kelaziman dari penetapan sifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, ya, kalau kita menetapkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidaklah melazimkan Allah serupa dengan makhluk. Paham? Paham insyaAllah? Jadi kelaziman yang dipahami oleh orang-orang yang menafikan, bahwa kalau kita menetapkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, akan mengakibatkan, melazimkan Allah serupa dengan makhluk, itu mamnu. Itu apa? Tertolak. Diingkari. Kenapa? Karena tidak benar. Tidak benar kalau kita menetapkan sifat bagi Allah, mesti harus Allah serupa dengan makhluknya. Wadi insyaAllah, jelas ini keadaannya apa? Keadaan yang kedua. Ya, yang pertama diterima, dibenarkan. Ya, berarti kelaziman tersebut, kalau keadaan yang pertama termasuk pendapat yang dibenarkan, kelaziman yang dibenarkan oleh siapa? Si pengucap. Keadaan yang kedua, kelazimannya ditolak. Dia tidak membenarkan itu kelaziman dari ucapannya atau keyakinannya atau mazhabnya. Wadi insyaAllah. Taib. Kemudian keadaan yang ketiga. Ya, keadaan yang ketiga. Al-halatus salisah. Ayyakuna lazimu maskutan anhu. Fala yuzkara biltizamin wala man'in. Fahukmuhu fi hadhihil hali an la yumsaba ilal qaili. Liannahu yahtamilu law zukira lahu an yaltazima bihi aw yamna'a at-talazuma wa yahtamilu law zukira lahu فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله. Ya, ini keadaan yang ketiga. Ya, Kelaziman tersebut yang ketiga, keadaan yang ketiga, kelazimannya maskutan anhu. Maskutan anhu artinya apa? Didiamkan. Kelaziman tersebut tidak disampaikan kepada siapa? Tep, yang memberikan pendapat atau yang mengenyapkan pendapatnya, menyampaikannya ya. Kalau yang pertama dan kedua itu disampaikan kepadanya. Ini loh kelaziman ucapanmu. Ini loh kelaziman dari pendapatmu. Kalau yang pertama dia benarkan, yang kedua ditolak. Ah, yang ketiga kelaziman tersebut tidak disampaikan kepada si pengucap. Paham? Artinya didiamkan, dibiarkan begitu saja. Ya. Jadi kira-kira gimana kalau seperti ini? Apakah kita bisa menganggap bahwa kelaziman yang didiamkan tersebut bisa dibenarkan oleh si pengucap atau ditolak? Tidak bisa, ya kan? Kalau dalam hal ini didiamkan ya tidak seperti pertama dan tidak seperti kedua. Si pengucap, si pendapat, si pemilik mazhab tidak bisa menganggap itu benar dan juga tidak bisa menganggap itu salah atau tertolak. Wadi insyaAllah. Ya. Maka bagaimana? Apakah kita bisa menganggap bahwa kelaziman tersebut termasuk pendapat daripada si qail? Si pengucap tersebut? Si pemilik mazhab? Si pemilik pendapat? Apakah kita bisa menghukumi bahwa kelaziman tersebut termasuk dari pendapat daripada si pemilik qaul tersebut? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kenapa? Ya. Alasannya li'annahu yahtamilu law dzikra lahu ayyaltazima bihi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sampaikan ada kemungkinan seperti keadaan yang apa? Yang pertama, ada kemungkinan seperti keadaan yang kedua. Ya? Bisa kemungkinannya dia terima, bisa kemungkinannya dia tolak. Itu keadaan yang pertama. Yahtamilu law dzikra lahu ayyaltazima bihi aw yamna'u talazum. Ini keadaan yang pertama. Bisa kemungkinan dia terima, bisa kemungkinannya dia tolak. Kemungkinan yang kedua apa? Wa yahtamilu law dzikra lahu fatabayyana lahu luzumuhu wa butlanuhu ayyarji'a an qawlihi. Bisa saja kemungkinan yang kedua, ya, setelah disampaikan kepadanya dan dia tahu bahwa itu memang benar dari kelazimannya dan ternyata kelazimannya ditimbulkannya adalah batil, bisa saja dia menarik kembali apanya? Perkataannya, ya enggak? Bisa kembali dia menarik ucapannya, bisa kembali dia menarik apa? Pendapatnya tersebut. Ah, oh, kalau begitu saya enggak apa, saya cabut kembali perkataan saya. Kenapa? Karena ternyata menimbulkan kelaziman yang batil. Wahai insyaAllah ya kha. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama seperti satu dan dua. Kemungkinan kedua, ya, setelah diketahui ternyata kelaziman yang ditimbulkan dari mazhab dia atau dari pendapat dia, dari ucapannya adalah batil, kemungkinannya dia bisa mencabut kembali atau menarik kembali apanya? Ucapannya atau pendapatnya tersebut. Wahai insyaAllah ya kha. Fahimtum hadha? Jelas? Ya? Tapi itulah tiga keadaan dari kelaziman dari perkataan atau dari ucapan atau dari pendapat selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Wahai insyaallah ada tiga, ya. Adapun kelaziman dari ucapan Allah dan Rasul-Nya gimana? Kalau sahih itu kelaziman dari ucapan Allah dan Rasul-Nya, maka kelaziman itu pun apa? Sahih atau hak. Maka termasuk hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jelas ini insyaallah. Nah, dengan ini kita selesai dari al-qaidatu ar-rabi'ah. Ya, kita selesai dari al-qaidatu ar-rabi'ah. Kita lanjut dengan al-qaidatul khamisah. Al-qaidatul khamisah, ya, kaidah yang ringkas juga, ya, bisa dihafal. Yang kemarin sudah dihafal belum? Ya, masih belum ya. Al-qaidatul khamisah, asma Allah taala tauqifiyatun. la majala lil akli fiha. Ya. Asma Allah Ta'ala tauqifiyah. La majala lil akli fiha. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah. Apa maksudnya tauqifiyah? Hah? Berdasarkan dalil. Dalil. Hah? Taib. Ya. Tauqifiyah itu berasal dari kata al-waqfu. Yaitu berhenti. Ya, berhenti atau berdiri. Ya. Maksudnya apa? Tauqifiyah berhenti berdiri di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berarti maksud dari asma Allah Ta'ala tauqifiyatun, maksudnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri atau berhenti, atau maksudnya berlandaskan pada dalil dari Al-Kitab, Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah. Maksudnya di dalam menetapkan sifat-sifat, nama-nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti harus berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak boleh kita menetapkan sifat bagi menetapkan nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan akal kita. La majala lil akli fiha. Tidak ada tempat bagi akal. Tidak ada tempat bagi akal, ya. Tidak ada kedudukan atau tempat bagi akal di dalam menetapkan sifat, dalam menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nama-nama, ya, yang kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah didasarkan pada dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Tidak boleh ada kita menetapkan sifat nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan akal atau berdasarkan perasaan kita. Tidak boleh. Ya, kayak ini bagus deh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetapkan aja ya. Ini tidak bisa. Ya, memakai perasaan atau memakai akal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah gaib. Ya, adalah gaib. Demikian pula nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun adalah gaib. Dan kita tidak akan mungkin bisa mengetahui sesuatu yang gaib. Akal kita tidak akan mampu, ya enggak? Akal kita tidak akan mampu untuk bisa mengetahui sesuatu yang perkara gaib, sesuatu yang gaib, atau perasaan kita tidak bisa. Ya, maka dalam hal ini harus berdasarkan dalilun dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa insyaallah dalam menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala hadza fayajibul wuqufu fiha ala ma jaa bihil kitab was sunnah. Oleh karena itu kita wajib al-wuquf, yaitu berhenti, berlandaskan, ya, di dalam menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berlandaskan dengan apa yang terdapat di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Fala yuzadu fiha wala yunqasu. Maka tidak boleh kita menambahi. Tidak boleh kita menambahi, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wala yunqas, tidak boleh juga kita menguranginya. Ah, ini kayaknya enggak layak bagi Allah, kita tolak aja. Oh, ini kayaknya bagus bagi Allah, kita tetapkan, tidak bisa. Ya, li'annal akla la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala minal asma'i. Kenapa? Karena akal kita tidak akan mungkin bisa mencapai, mengetahui apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa yajib fa wajib al-wuqufu fi zalika 'ala an-nas. Maka kita wajib ya berdasarkan atau berlandaskan pada nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Dari mana kita punya ilmu bahwa sifat ini atau nama ini cocok bagi Allah? Dari mana? Dari mana dalilnya? Dari mana sultannya? Dari mana burhannya bahwa nama ini layak bagi Allah, bahwa nama ini tidak layak bagi Allah? Mana dalilnya? Kecuali dari akal kita semata, kecuali dari perasaan kita. Ya? Tidak ada. Maka kita haruslah berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Dan engkau mengatakan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang kamu sendiri enggak tahu, enggak punya ilmu. Ya, al-qaul 'alallah bila ilmin. Itu termasuk perbuatan yang diharamkan. Ya, dari mana kita punya ilmu? Dari mana kita punya dalil bahwa nama ini cocok bagi Allah, nama ini layak bagi Allah, ini tidak boleh, ini tidak layak bagi Allah? Dari mana dalilnya? Ini termasuk qaul, berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dasar ilmu dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah perbuatan yang apa? Yang haram. Qul inna ma harrama rabbiyal fawahish. Katakanlah sungguhnya Allah mengharamkan, sungguhnya Rabbku mengharamkan al-fawahish, perbuatan keji. Ma zahara minhu ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal isma wal baghy, perbuatan dosa melampaui batas. Bighairil haqqi, tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan melakukan perbuatan syirik. Melakukan perbuatan syirik yang tidak ada sultannya, tidak ada burhannya, tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Jadi terakhir apa? Al taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Qaul 'alallahi bil ilm, berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, tanpa burhan. Ini perbuatan yang haram. Bahkan apa? Bahkan keharamannya lebih tinggi daripada perbuatan syirik. Ya, al-qaul 'alallahi bila ilmin, berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, itu lebih tinggi keharamannya dari perbuatan syirik. Kenapa? Coba lihat dalam ayat tersebut. Allah menyebutkan terakhir sekali apa? Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Setelah apa? Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Setelah perbuatan syirik. Kenapa? Karena asyirku, perbuatan syirik itu juga termasuk apa? Qaul 'alallahi bila ilmin. Ya? Perbuatan syirik itu juga termasuk qaul 'alallahi bila ilmin. Termasuk berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Kenapa? Dari mana kita punya dalil bahwa ini disembah, bahwa selain ini diselain Allah Subhanahu wa taala disembah? Dari mana ilmunya? Ada dalilnya? Bahwa kita boleh menyembah kepada berhala, bahwa kita boleh menyembah kepada patung, boleh kita berkorban kepada penunggu ini, penunggu laut ini dan sebagainya. Mana dalilnya? Mana burhannya? Enggak ada. Maka termasuk qaul 'alallahi bila ilmin. Maka yang paling tinggi adalah qaul 'alallahi bila ilmin. Ya. Wali anna tasmiyatahu ta'ala bima lam yusammi bihi nafsahu atau ingkaru ma samma bihi nafsahu jinayatun fi haqqihi ta'ala. Ya, menamai Allah Subhanahu wa taala memanggil Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan bukan nama Allah Subhanahu wa taala, atau mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan perbuatan jinayah. Ya, perbuatan apa? Jinayah. Apa itu perbuatan jinayah? Ya, perbuatan kriminal, ya, perbuatan lancang, ya, zalim, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira antum misalnya, ya, antum misalnya ada tiba-tiba datang orang, ya, antum belum pernah bertemu dengan orang tersebut, tiba-tiba dia mau memanggil antum dengan bukan namanya, kira-kira antum senang enggak? Menoleh enggak? Ah, antum saja misalnya, kita saja kalau kita dipanggil atau dinamai dengan yang bukan nama kita, kira-kira gimana? Menoleh, ya, merasa dipanggil, dan bahkan bisa marah. Ente ini baru ketemu saya kok tiba-tiba manggil saya dengan nama ini, namanya ente siapa? Ya, ini kita misalnya, kita pun tentu tidak akan senang, ya enggak? Tentu pun kita tidak akan senang misalnya kalau kita dipanggil, ya, disebut bukan dengan nama kita. Ucok, sini Ucoknya. Antum sama manggil-manggil saya si Ucok gitu kan, ya. Maka itu adalah suatu hal yang tidak dibenarkan, ya. Wa insyaallah jelas. Maka dalam hal menetapkan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala haruslah berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan berdasarkan perasaan. Bukan berdasarkan akal kita. Banyak orang tanpa sadar itu memberikan nama bagi Allah SWT atau mensifati Allah SWT bukan dengan nama Allah SWT, bukan dengan sifat Allah. Apa contohnya? Allah dipanggil dengan panggilan-panggilan makhluk. Ya enggak? Allah dipanggil di... ya, diseru dengan panggilan-panggilan yang itu ditujukan biasanya kepada orang terkemuka di makhluk ini, di muka bumi ini. Misalnya apa? Allah dipanggil juga dengan pangeran, memangnya memang Allah pangeran apa? Apa panggilannya biasanya? Gusti-gusti. Ini gusti misalnya kan nama orang-orang, panggilan untuk orang kafir malah. Ya? Duh, Gusti Allah, ya, Gusti apa artinya? Nah, raja, panggilan untuk raja kan? Gusti Pangeran, apa, siapa yang masuk Gusti Pangeran biasanya? Ya, biasanya dipanggil Gusti Pangeran siapa? Allah, Allah juga biasa dipanggil begitu kan? Panggillah Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang ya Allah ya Rahman. Kenapa kita harus menggunakan embel-embel yang itu biasa dipergunakan untuk makhluk? Ya? Nama Allah Subhanahu wa taala sudah jelas, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Enggak perlu lagi, ya, langsung Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu lagi. Oh, ini kan untuk menghormati Allah. Memangnya kalau tidak langsung menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita menyebut langsung, memanggil langsung dengan nama Allah Subhanahu wa taala, justru kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jelas insyaallah. Janganlah kita kemudian menggunakan lafaz-lafaz di dalam memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz-lafaz yang biasa kita tujukan kepada makhluk. Nanti kita samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-Nya. Walaupun niat kita itu adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menghormati Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah, itu adalah al-qaidatu. Al-qaidatu al-khamisah. Selanjutnya al-qaidatu sadisah. Kaidah yang keenam. Asma Allah Ta'ala ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin. Berapa jumlah nama Allah Subhanahu wa taala ya ikhwah? Masa enggak terbatas? Iya. Kan terbatas. Iya. Berarti terbatas kan? Berarti terbatas kan? Berarti hanya tidak tahu jumlahnya. Ya, benar tuh. Terus hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa Rasulullah Allah mempunyai 99 nama itu terbatas. Kok bisa? Itu kan antum mengatakan bisa jadi, biasa juga tidak kan? Taib, ya. Berapa jumlah nama Allah SWT? Ya, taib. Itu adalah kaidah yang keenam. Itu adalah kaidah yang keenam yang disampaikan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Asma Allah taala ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala ghairu mahsurah, tidak terbatas jumlahnya. Bi adadin muayyan, menurut jumlah tertentu, tidak 100, tidak 200, tidak 300, tidak 99, tidak. Ghairu mahsurah, tak terbatas. Ya. Ini kaidah yang keenam. Asma Allah taala ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin. Nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas menurut jumlah tertentu. Tidak 12, tidak 13, tidak 199, 200, 300, tidak. Apa dalilnya? Dalilnya bahwa nama Allah Subhanahu wa taala tidaklah terbatas, yaitu adalah hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim, wa huwa sahih. Ya. As'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu ahadan aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Ini dalilnya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas jumlahnya berdasarkan bilangan tertentu, tidak. Dalilnya adalah hadis masyhur ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa laka. Ya Allah, aku memohon, aku meminta kepadamu bi kulli ismin huwa laka, dengan seluruh nama-nama yang engkau miliki. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan seluruh nama yang engkau punyai. Sammaita bihi nafsaka, nama yang engkau namakan untuk dirimu. Ya, nama yang engkau namakan untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabika, atau dengan seluruh nama yang engkau turunkan ke dalam kitabmu. Ke dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqika, atau nama yang telah engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama yang engkau ajarkan kepada seorang daripada makhlukmu. Awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Atau nama yang engkau simpan di ilmu al-ghaib di sisimu. Ini dalil yang menunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala tidaklah terbatas jumlahnya. Nah, sekarang mana syahid dari hadis ini yang menunjukkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas? Mana syahidnya atau wajhul istidlalnya? Bagaimana caranya berdalil? Bagaimana caranya berdalil dari awista serta bihi fi ilmil ghaibi indak, bahwa nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas? Gimana? Ya ikhwah? Tadi sudah pernah menyebut awista serta bihi fi ilmil ghaibi indak ya. Nah, sekarang caranya berdalil dari hadis, perkataan tersebut, dari hadis tersebut. Bagaimana caranya? وَمَا اسْتَأْثَرَ اللَّهُ بِهِ فِي إِلْمِ الْغَيْبِ. Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala simpan di ilmu al-ghaibi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada yang bisa menghitungnya? Ada yang bisa mengetahuinya? Ada yang bisa menentukannya sekian jumlahnya? Taip. Kalau begitu, ya, nama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan itu kita tidak ketahui berapa jumlahnya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Berapa jumlah nama yang Allah Subhanahu wa taala miliki, yang Allah simpan di ilmul ghaibi indahu, di sisi Allah. Berarti kita tidak bisa membatasinya sekian jumlahnya. Dari mana kita punya dalil bahwa sekian jumlahnya? Dari mana kita punya ilmu bahwa nama Allah SWT yang Allah simpan ada 100, 200, 300? Tidak ada. Maka kita langsung menghukumi atau berkiti, kalau begitu tidak, kita katakan saja tidak terbatas, hanya Allah SWT yang tahu. Tidak dibatasi. Ya, tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Ya, jelas insyaAllah? Wadih? Taip. Lantas bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, bagaimana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah." Bagaimana dengan hadis ini? Bukankah hadis ini menunjukkan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala 99? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1. Ya, 100 kurang 1, barang man ahsaha, barang siapa yang menghafalnya, dakhala jannah, maka dia masuk ke dalam jannah. Bagaimana dengan hadis ini? Bukankah di situ disebutkan ada 99 nama Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ya kha? Berarti nama Allah Subhanahu wa taala terbatas dong kalau begitu. Hanya 99. Ya, bagaimana kita menghubungkan antara hadis tadi yang menunjukkan tidak terbatas dengan hadis ini yang menunjukkan bahwa nama Allah ada 99? Man, siapa? Santum barakallahu fik, ada lagi? Nah, fadal siapa? Hmm. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Sip. Hadis ini, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai 99 nama. 100 kurang 1. Ya. Hadis ini tidak menunjukkan hasr, pembatasan. Benarkah? Hadis ini tidak menunjukkan pembatasan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa benar? Tidak menunjukkan pembatasan, benarkah? Justru hadis ini menunjukkan pembatasan loh. Ya enggak? Justru hadis ini menunjukkan pembatasan loh. Mau tahu? Perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innalillahi tis'atan. Ya, tis'atan wa tis'ina. Ya, tis'in. Isman. Ini susunan apa ini? Susunan apa? Kita belajar nahwu dulu ya. Susunan apa ya, ikhwah? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Susunan apa itu? Ada inna, mubtada, khabar yang dimasuki inna. Mana isimnya inna? Mana isimnya inna? Isimnya inna adalah lil. Lillah, ya kan? Yes. Salah. Isman. Astagfirullah. Sampai di mana sih nahunya? Mana isimnya inna? Mana yang mansub? Mana yang mansub? Ini yang mansub, bukan? Itu apa? Itu apa? Itu isim inna, kan? Khabar innanya mana? Khabar innanya mana? Is? Masa khabar inna juga mansub? Khabar inna itu majrur, ya enggak? Ya toh? Khabar inna itu majrur. Masa marfu majrur? Kalau dikasih huruf jar. Tep. Mana? Ini. Ya kan? Itu kan? Isman apa? Kok mansub juga? Apa namanya? Tamyiz. Tep. Santum barakallahu fik. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Tep. Khabar di depan, isimnya di belakang. Uslub apa itu namanya? Uslub apa namanya? Itu uslub apa? Al-hasr. Pembatasan. Mendahulukan sesuatu yang mestinya dia di belakang, itu yufidu al-hasr. Ya enggak? Mendahulukan sesuatu, mestinya dia di belakang kan? Mestinya kan isim dulu baru apa? Khabar dulu kan? Mestinya mubtada dulu baru khabar kan? Ya enggak? Ini khabar didahulukan baru kemudian apa? Mubtada. Apa faedahnya? Faedahnya adalah membatasi. Pembatasan. Ya. Takdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr. Mendahulukan yang mestinya dia di belakang itu berfaedah hasr, membatasi. Membatasi apa? Membatasi khobar itu, isim itu hanya milik siapa? Khobar. Isim itu hanya milik khobar. Berarti tis'atan wa tis'ina isman ini hanyalah milik siapa? Allah. Nah, ini kan pembatasan berarti. Ini kan usulnya jelas membatasi. Kenapa kita katakan bahwa hadis ini tidak menunjukkan pembatasan? Ayo. Santum barakallahu fiik. Ya. Pembatasan di sini perhatikan bukan pembatasan bilangan, ya. Yang dibatasi apanya? Yang dibatasi kepemilikan dari 99 nama itu. Pembatasan apa? Pembatasan kepemilikan. Bahwasanya pemilik dari 99 nama itu adalah hanya siapa? Allah, tidak ada yang lainnya. Itu yang dibatasi. Jadi yang dibatasi bukan apanya? Bukan bilangannya. Tapi apanya? Kepemilikan dari Allah ini. Tis'atan wa tis'ina isman ini adalah kepemilikannya hanya siapa yang punya? Allah. Makanya katakan hinna lillah tis'atan wa tis'ina isman. Sungguhnya bagi Allah ada 99 nama, ya. Jadi ini bukan membatasi jumlahnya, tapi membatasi kepunyaan dari tis'atan wa tis'ina isman itu hanya bagi siapa? Allah. Ya. Jadi bukan hasrul adad, bukan hasrul ismillahi subhanahu wa ta'ala bitis'atin wa tis'ina isman. Jadi bukan membatasi nama Allah hanya 99 nama, tapi membatasi bahwa jumlah 99 nama itu adalah hanya milik siapa? Allah, bukan milik selain Allah. Wadih? Tidak ada di sana selain Allah yang memiliki seperti ini. Paham? Wadih? Kalau tujuannya membatasi nama Allah subhanahu wa ta'ala sejumlah 99, maka uslubnya bukan seperti ini. Tapi uslubnya dikembalikan ke posisi semula. Kalau tujuannya untuk membatasi, bukan seperti ini uslubnya. Bukan didahulukan khobar, didahirkan isim. Tapi apa? Dikembalikan seperti susunan asalnya. Itu apa? Mubtada dulu baru khobar, itu memberikan batasan malah. Ya. Itu memberikan batasan malah. Ya. Seperti kita katakan inna asma'allahi tis'atun wa tis'una isman. Sesungguhnya nama Allah berapa? Berapa nama Allah SWT? 99. Ada lebih dari itu? Sesungguhnya Allah mempunyai berapa nama? 99 nama. Bisa kita mengatakan, oh enggak, 100. Kok Allah mengatakan 99, kok kamu mengatakan 100? Ini menunjukkan apa? Justru itu menunjukkan apa? Pembatasannya enggak? Kenapa? Karena kita memberitahukan bahwa nama Allah itu ada sekian, ya enggak? Paham? Itu justru usul apa? Usul membatasi. Seperti kita mengatakan, saya mempunyai ya 200.000 uang. Sudah. Berarti saya punya uang lebih dari itu? Enggak, kenapa? Karena saya mengkhabarkan, menyampaikan saya mempunyai 200.000. Berarti tidak lebih dari itu, tidak kurang dari itu. Itu membatasi malah. Ya. Saya mempunyai 3 buah pesawat. Nah. Ada 4? Enggak. Kenapa? Saya mengatakan, saya menyampaikan bahwa saya mempunyai 3 pesawat. Di mana? Ya, belum beli. Ya? Itu menunjukkan bahwa pesawat yang saya punya itu ada berapa? 3. Ada 4? Ada 5? 2? Tidak, 3. Itu membatasi namanya. Kenapa? Karena kita memberitahukan, kita ikhbarkan berapa jumlah yang kita punya, ya enggak? Kalau ini tidak, ya apalagi di depannya ada si sifatnya. Apa sifatnya itu? Ada sifat daripada tis'atan wa tis'ina isma ini, ada sifat yang menyempurnakannya itu apa? Man ahsaha dakhala al-jannah. Jumlah ini man ahsaha dakhala al-jannah ini sebagai jumlah apa? Si sifat bagi tis'atan wa tis'ina isman. Berarti ini tidak berdiri sendiri. Ada kaitannya dengan depannya man ahsaha. Berarti nama 99 itu nama yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang akan menghafalnya. bahwa barang siapa yang menghafal. Jadi di antara sekian nama Allah Subhanahu wa taala tersebut ada 99 nama Allah yang Allah peruntukkan bagi yang mau menghafalnya. Bahwa barang siapa yang menghafal nama-nama tersebut, maka insyaallah dia masuk ke dalam jannah. Wah, gampang berarti. Mau masuk jannah tinggal hafal 99 nama, ya enggak ya, Khah? Ya kan? Ah, kalau begitu nanti kalau menjelang mati saya mau menghafal 99 nama tersebut, insyaallah masuk surga. Gitu ya, Kha? Hah? Begitu? Tep, gampang sekali kalau begitu. Iya, memang gampang kan? Tep, di sini man ahsaha dakhal jannah, bukan cuma sekedar menghafal gitu. Barang siapa nama Allah SWT, Ar-Rahman, Ar-Rahim, bukan sekedar menghafal seperti itu. Menghafal begini maksudnya apa? Diamalkan. Ya? Itu namanya menghafal, diamalkan ya Pak. Kalau kita menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kita tahu menghafal nama Allah Al-Alim. Ini menghafal toh? Ketika kita mau mencuri, Al-Alim. Wah, langgar aja itu bukan menghafal namanya. Ya. Kalau menghafal berarti apa? Mengamalkan juga konsekuensi dari apa yang kita hafal tersebut. Wa insyaallah ya Khah. Faham toh? Baik. Jadi ini tidaklah menunjukkan pembatasan terhadap jumlah daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Man ahsaha dakhalal jannah. Ya. Ya, seperti yang antum yang milik katakan bahwasanya saya punya uang misalnya di kantong saya ada 100.000 ya yang saya persiapkan untuk bersedekah, untuk berinfak. Apakah itu menunjukkan bahwasanya uang saya hanya 100.000? Enggak, so, antum bisa datang ke rumah saya, di sana ada 5 lemari penuh dengan uang. Ya, mainan maksudnya. Ya. Ada di lemari di rumah saya ada 10 lemari semuanya full dengan apa? Uang. Mau? Ya. Nah, itu tidak menunjukkan bahwasanya uang saya hanya sekian jumlahnya. Wa insyaallah kha, paham tuh? Baik. Kemudian perhatikan tambahan di sini oleh Syekh Shalsimin rahimahullahu taala tentang 99 nama ini. Perhatikan bahwa 99 nama tersebut yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim tersebut, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan, ya, penyebutan ke 99 nama tersebut tidak ada satupun hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya nama-nama ke-99 itu adalah ini 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai 99. Lam yasihha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'yinu hadhil asma. Tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan secara rinci terperinci ke-99 nama tersebut. Paham? Bahwa ke-99 nama tersebut itu adalah 1 ini, 2 ini, 3 ini, 99 ini. Tidak. Tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hadisul marwiyyu anhu fi ta'iniha dhaif. Dan hadis-hadis yang berisi tentang penyebutan ke-99 nama tersebut secara rinci 1, 2, 3 nama ini itu daif. Wahai insyaAllah itu adalah daif. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ta'yinuha laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam biittifaqi ahli al-ma'rifati bihadisi. Perincian ke-99 nama tersebut itu bukanlah dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut kesepakatan ya ahlul hadis. Wa insyaallah ya kah? Paham? Karena tidak sahihnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketidaksahihan hadis-hadis yang memperinci ke-99 nama tersebut, nama-nama apa saja, ya, tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terjadi ikhtilaf di antara para salaf tentang penyebutan ke-99 nama tersebut secara rinci. Ya, terjadi ikhtilaf di antara para salaf. Ya, dan menurut apa yang yang tampak bagi Syekh Shalih Utsaimin, ya, beliau Syekh Shalih Utsaimin setelah beliau mencari, ya, meneliti Al-Qur'an dan hadis, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut yang ada dalam Al-Qur'an maupun yang ada dalam hadis, maka beliau, ya, ini pendapat Syekh Shalih Utsaimin, ya, bukan berarti ini sudah pasti, ya, ini hasil apa, hasil penelitian tatabbu' dari siapa, Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa ke-99 nama ini nih. Tadi kita sudah sampaikan bahwa penentuannya, perinciannya dari Rasulullah itu semua dhaif, ya, bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, maka Syekh Shalih Utsaimin berusaha, ya, berusaha beristihad, ya, mendalami Al-Qur'an, mempelajari dan mencari, ya, nama-nama apa saja yang ada dalam Al-Qur'an tersebut dari Allah Subhanahu wa taala dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mendapatkan, menemukan sejumlah 81 ada di dalam Al-Qur'anul Karim dan 18 ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawakan di dalam kitabnya, ya, hasil dari pencarian atau penelitian dari Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Mungkin ulama yang lain berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, ya. Ini dari pendapat beliau, ya, dari hasil ijtihad Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mendapatkan ada 81 nama di dalam Alkitab, Al-Quran Al-Karim, dan 18 ada di hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Totalnya berapa? 99. Silakan antum lihat semua. Maka yang ada di mushaf-mushaf cetakan Indonesia itu disebutkan di situ Asmaul Husna, ya, ya, kita enggak bisa apa istilahnya membenarkan atau menganggap itu juga salah, ya. Yang penting harus ada dalilnya, ya. Harus ada dalilnya. Apakah itu sudah pasti itu 99 nama atau bukan, ya? Wa insyaallah kha. Fahim tum? Itu al-qaidah as-sadisah. Ya, al-qaidah as-sadisah. Sampai 9:30, ya. Sampai jam berapa? Istirahatnya jam 10. Baik. Masih lama, alhamdulillah. Al-qaidah as-sabi'ah al-akhirah, qaidah yang ketujuh dan yang terakhir yang disampaikan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu taala pada fasal yang pertama ini, pada fasal yang pertama ini. Yaitu apa? Al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala huwa al-mailu biha amma yajibu fiha. Al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala huwa al-mailu biha amma yajibu fiha. Ini dihafal. Kaidah yang ketujuh, al-ilhad. Apa itu ilhad? Al-ilhad. Al-ilhad itu berasal dari kata lahad. Pernah dengar kata lahad? Pernah dengar kata lahad? Di mana? Di mana? Adanya di mana lahad ini? Kuburan? Sudah pernah masuk belum? Hah? Belum pernah masuk kuburan? Masuk ke lubangnya gitu? Tidur? Gitu enggak? Belum pernah juga? Coba dipraktekkan. Tep. Lahat. Kenapa disebut liangnya itu, lubangnya itu lahat? Liang lahat. Kenapa? Karena al-lahdu itu artinya adalah al-mail. Apa itu al-mail? Menyimpang. Menyimpang, ya, atau condong. Ya, menyimpang kan? Liangnya itu menyimpang enggak? Gimana gambarnya? Ya. Nah, ini kan? Ini. Itu enggak? Ini kan menyimpang toh? Ya. Hah? Sahih, benar? Begitu? Baik. Oh, kasihan ini sendirinya. Ya. Kalau begini, ada enggak? Ada namanya seperti ini? Apa namanya kalau seperti ini? Kalau seperti ini, masuk sini tengah-tengah, ya kan? Itu namanya syak. Asyak. Persis di tengah lubangnya. Ya, lubang mayatnya itu persis di tengah. Yaitu asyakku. Dan ini juga sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling masyhur dan paling sering itu adalah ini. Ya. Wadih adalah ini. Ini yang paling masyhur. Ini sebut lahad karena menyimpang dari tengah, ya kan? Ini syak tengah persis. Maka disebut liang lahad. Taip. Nah, kita kembali berbicara tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-ilhadu berarti al-ilhad itu adalah penyimpangan. Penyelewengan. Ya. Fi asma'illah taala ilhad, penyimpangan di dalam atau pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala bentuknya gimana? Adalah al-mail. Al-mail itu apa? Condong, menyimpang. Biha pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala amma yajibu fiha, dari apa yang wajib. Dari apa yang wajib kita lakukan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-ilhad itu adalah penyimpangan di dalam, penyelewengan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita wajib lakukan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Walillahil asmaul husna fada'uhu biha wa yazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Wa yazaru, dan tinggalkanlah yulhidun, orang-orang yang melakukan penyelewengan fi asma'i, dalam pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa anwa. Ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu anwa'un. Itu apa? Bermacam-macam. Di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ada 4 macam. Segala macam bentuk penyimpangan, penyelewengan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut ilhad. Ilhad itu 2 macam. Al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala wal-ilhadu fi ayatillah. Ilhad, penyelewengan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wal-ilhadu fi ayatillah, dan penyelewengan terhadap apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyelewengan terhadap nama-nama apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala macam bentuk, segala macam bentuk penyelewengan, penyimpangan pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut apa? Ilhadun. Disebut apa? Ilhad. Apapun. Ya, di sini beliau hanya menyebutkan 4, tapi bukan berarti hanya 4 ini. Ini pokoknya 4 ini. Apa itu yang pertama? Bentuk ilhad pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bentuk pertama, jenis pertama itu adalah ayyun kira syai'an minha aw mimma dallas alaihi min as-sifati wal ahkam kama fa'ala ahlu at-ta'til min al-jahmiyati wa ghairihim. Bentuk atau macam pertama daripada ilhad pada nama-nama Allah SWT itu apa? Ayyun kira syai'an minha, itu mengingkari. Mengingkari, melakukan pengingkaran pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingkari nama-nama Allah. Au mimma dallas alaihi minas sifat, atau mengingkari sifat-sifat yang dikandung oleh setiap nama-nama Allah, seperti yang dilakukan oleh siapa? Kemarin telah kita sebutkan. Orang-orang kemarin kita sebutkan, belum menyebut Asy'ari kok. Mu'tazilah ya. Oke. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah yang menolak mengingkari sifat-sifat yang dikandung oleh setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ayyunkiru syai'an mimma dallas alaihi ya. Ayyunkiru syai'an minha aw mimma dallas alaihi minas sifat. Jadi mengingkari nama-nama Allah, mengingkari nama-nama Allah atau mengingkari sifat-sifat yang dikandung oleh setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wal ahkam, dan juga mengingkari apanya? Hukumnya. Seperti Allah memiliki nama As-Sami. Nah, dia menolak hukumnya itu apa? Allah mendengar. Allah yasma'u kulla syai'. Dia ingkari, dia tolak. Kama fa'ala ahlu ta'tili minal jahmiyati wa gairihim. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahlu ta'til dari kalangan orang-orang Jahmiyah dan orang-orang yang sepaham dengan mereka. Kenapa disebut ilhad? Mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari sifat-sifat yang dikandung oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kenapa disebut ilhad? Kenapa? Karena liwujubil imani biha wa bima dallas alaihi minal ahkami was sifati allaiqati billah. Kenapa? Karena kita wajib, ya kan? Kita wajib mengimani setiap nama-nama Allah, mengimani sifat-sifat yang dikandung oleh setiap nama-nama Allah, mengingkari hukum yang ditimbulkan, ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Itu kewajiban kita, kan? Itu kewajiban kita, kan? Maka kalau kita mengingkarinya gimana? Kalau kita menolaknya, itu apa namanya? Itu namanya ilhad, ya enggak? Kenapa? Karena ilhad itu adalah menyeleweng, menyimpan dari apa yang wajib kita imani pada nama-nama Allah. Kita wajib mengimani nama-nama Allah, ya enggak? Kita wajib menetapkan nama-nama Allah. Kita wajib menetapkan sifat-sifat yang dikandung oleh nama-nama Allah SWT tersebut. Kita wajib menetapkan hukum-hukumnya. Maka kalau mengingkarinya apa namanya? Mengingkarinya itu namanya apa? Ilhad. Wadin syalikha? Faham tu? Cep. Itu yang pertama. Yang kedua. Macam yang kedua. Ayyaja'alaha dalatan ala sifatin tushabihu sifatil makhlukin kama fa'ala ahlu tashbih. Ya, bentuk ilhad yang kedua yaitu menganggap atau menjadikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan pada sifat yang serupa dengan sifat-sifat makhluk. Itu yang kedua. Ya, itu apa yang kedua? Menganggap sifat-sifat yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut serupa dengan apa? Sifat-sifat makhluk. Meyakini bahwa sifat-sifat yang dikandung oleh setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut serupa dengan sifat-sifat makhluk. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyabbiha. Ya. Kenapa? Kenapa dianggap itu adalah ilhad? Kenapa? Karena nama-nama Allah SWT, sifat-sifat yang dikandung oleh nama-nama Allah SWT itu apa? Laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa, tidak sama dengan sesuatu apapun. Tidak serupa dengan makhluk. Ya. Maka itu namanya apa? Ilhad. Karena kita harus meyakini bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang dikandung oleh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah khassatun, khusus bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa, tidak sama dengan sesuatu apapun. Tidak sama dengan sifat-sifat makhluk, tidak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Ya, dan itu bertentangan dengan nas. Bahkan nas menunjukkan tidak adanya tasbih antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ya, jelas? Itu yang keberapa? Itu yang kedua. Yang ketiga. Ayyusamma Allahu ta'ala bima lam yusammi bihi nafsahu. Menamai Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah Subhanahu wa taala, memanggil Allah bukan dengan namanya. Ini yang telah kita sebutkan tadi, ya. Ya. Ya, memanggil Allah, menyebut Allah, menamai Allah bukan dengan nama yang dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah marah, Allah tidak senang. Ya, kita pun tidak senang kalau dipanggil bukan dengan nama kita, kan? Tidak suka, marah makan. Ya. Seperti yang dilakukan orang-orang Nasara. Ya. Yang mereka memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Al-Ab, Tuhan Bapa. Ya. Tuhan Bapa. Apalagi? Tuhan Anak. Tuhan Anak juga? Tuhan apa lagi? Hah? Ruh Kudus. Ruh Kudus itu Jibril. Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Ya. Tuhan Ayah. Ini penyebutan Allah SWT bukan dengan namanya. Seperti juga orang-orang falasifah menamai Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Al-illatul fa'ilah. Apa itu al-illatul fa'ilah? Kalau dalam pelajaran apa ya? P4 apa ya? Kayaknya kausatul prima, kausa prima ya. Apa itu kausa prima? Kausa prima apa namanya? Pernah dengar kan? Apa? Cause apa cause? Hah? Penyebab prima, utama. Nah, penyebab utama, penyebab pertama. Nah, mereka namai Allah SWT dengan itu. Al-illatul fa'ilah, penyebab dari semua perbuatan. Ya? Kalau dewa, nama Allah enggak? Bukan kan? Dewa itu bukan Allah. Ya, dewa itu bukan Tuhan. Jadi itu. Wa zalika li anna asma'allahi ta'ala tawqifiyatun. Fa tasmiyatullahi ta'ala bima lam yusammi bihi nafsuhu mailun biha amma yajibu fiha. Jadi kita tahu, telah kita sebutkan sebelumnya pada kaidah yang ketiga kan? Asma'allahi ta'ala tawqifiyatun. La majal akli fiha. Itu kaidah kedua. Kedua atau ketiga? Asmaullah taala tawqifiyatun la majal akli fiha. Kaidah kedua atau ketiga ya kha? Astagfirullah. Masih lupa kah? Baru aja lewat. Kaidah kelima. Ya. Tayyib, kaidah kelima ya. Asmaullah taala taqifiyatun. Jadi asma Allah Ta'ala taqifiyatun hanya berdasarkan penetapannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tidak boleh kita memberi nama atau menamai Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nama-nama yang bukan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalau kita menamai Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nama yang bukan nama Allah, itu namanya apa? Ilhad. Penyelewengan. Kenapa? Karena kita hanya harus memanggil Allah, menyebut Allah, menamai Allah dengan nama-nama yang Allah miliki. Bukan nama-nama yang tidak Allah miliki, itu namanya ilhadun. Ya, jelas insyaallah. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat. Ya, yang keempat. Ayyustaqqa min asma'ihi asma'un lil asnam. Kama fa'ala al-musyrikuna fi bistiqaqil uzza minal aziz wa istiqaqil lata minal ilah ala ahadil qawlaini fasammu biha asnamahum wazalik wazalika li anna asma Allah ta'ala mukhtasatun bih. Yaitu apa? Ayustaqa min asma'illahi ta'ala, membuat, menjadikan atau memecah, ya, membuat turunan, ya, membuat turunan dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala sebuah apa? Nah, nama. Jadi kita membentuk sebuah nama yang kita ambil dari mana? Dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hasil bentukan, nama hasil bentukan tersebut itu kemudian kita pakaikan untuk siapa? Untuk berhala. Oke? Lalu kemudian nama dari hasil turunan tersebut, dari hasil bentukan tersebut, dari hasil pemecahan tersebut, nama-nama itu kita terapkan, kita pakaikan untuk siapa? Untuk berhala-berhala. Ini ilhad. Ya, ayustaqqa min asma'ihi asma'un lil asnam. Membuat dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala suatu nama-nama lain yang dipakaikan untuk apa? Asnam, untuk berhala. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, yang mereka membuat nama berhala mereka, ya, dengan nama yang mereka ambil dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Al-Uzza. Mereka nama-nama Al-Uzza ini mereka bentuk atau bikin dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Aziz. Lalu kemudian nama Al-Uzza ini mereka pakaikan untuk berhala mereka. Al-Lat. Al-Lat. Mereka ambil dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ilah. Ya, Al-Ilah. Lalu kemudian mereka namakan untuk berhalanya Al-Lat. Al-Manat. Al-Manat. Mereka ambil dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Mannan. Lalu kemudian nama tersebut mereka pakaikan untuk berhala-berhala mereka. Ini menurut salah satu pendapat bahwasanya Al-Uzza, Al-Lat, Al-Manat itu diambil dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pendapat yang lain, ya, pendapat yang lain, nama-nama berhala tersebut merupakan nama-nama dari orang-orang soleh. Ya. Seperti Al-Lat. Al-Lat itu nama dari seorang apa istilahnya yang suka membuat apa roti lalu kemudian dibagikan kepada para jemaah haji. Ketika mereka meninggal, orang ini lalu mereka buatkan patungnya baru nama dengan mereka dengan nama tersebut Al-Lat. Kenapa? Karena disebut orang ini disebut apa? Yalutus Syawik, yaitu suka membuat adonan roti lalu dibagikan kepada para jemaah haji. Nah, ini menurut pendapat yang lain. Nah, ini yang empat macam ilhad, ya. Kenapa disebut ilhad yang keempat ini? Kenapa? Karena nama-nama itu, nama-nama Allah itu adalah khusus bagi siapa? Khusus bagi Allah, tidak boleh dipakai selain Allah Subhanahu wa taala. Itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menjadikan atau membuat dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, sebuah nama lalu kemudian kita pakaikan untuk selain Allah atau apalagi untuk berhala, maka itu jelas termasuk ilhad, ya, di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah ikhwa, fahimtum? Taib. Ini kaidah yang ketujuh dan terakhir dari al-faslul awal. Al-qawaidu fi asma'illahi ta'ala. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang sudah hafal ketujuhnya? Ma? Al-qaidatul ula apa ya khua? Asma Allah ta'ala kulluha husna. Ay baligotun fil husni ghayatuhu. Yang kedua, asma Allah ta'ala a'lamun wa usafun. Yang ketiga, asma Allah ta'ala indallat ala wasfin muta'addin tadammanat salasata umurin ahaduha sebutu zalikal ismi lillahi subhanahu wa ta'ala. Sani subutu sifatil lati tadammanaha lillahi azza wa jal. Salisu subutu hukmiha wa muqtadaha lillahi azza wa jal. Wa in dallat ala wasfin ghairi muta'addin tadammanat amrayni. Ahaduha subutu zalikal ismi lillahi azza wa jal. Wasani subutu hukmiha subutu sifatil lati tadammanaha lillahi azza wa jal. Al-qaidatul rabi'ah dilalatu asma'illahi ta'ala ala zatihi wa sifatihi takunu bil mutabakati wa bit tadammuni wa bil iltizam. Al-qaidatul khamisah asma'illahi ta'ala tawqifiyyatun la majala lil akli fiha. Al-qaidatul salisah asma'illahi ta'ala ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin. Al-qaidatul sabi'ah al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala huwa al-mailu biha amma yajibu fiha wa huwa anwa'un. Al-awwal ay yunkiru shay'an minha aw mimma dallas alayhi minas sifat. Al-thani ay yaj'alaha dalatan ala sifatin tushabihu sifatil makhlukin. Salisu ay yusammi Allahu bima lam yusammi bihi nafsahu. Ar-rabi ay yustaqa min asma'ihi asma'un ya lil asnam. Taib. Ya, itu kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Taib, ada pertanyaan? Ya, ada soal? Mafi? Enggak ada? Taib. Kita majukan istirahatnya sampai jam 10. Jam 10 nanti mulai lagi. Sama aja kan? Gimana? Nanti sampai jam 10 tau mestinya? Sampai jam 10 terus istirahat kan? 15 menit kan? Ya enggak? Taib. Kita istirahat aja sekarang. Selama 15 menit sampai jam 10 kita masuk lagi ya. Tep, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.